con la scala di nuovo in esordio. Una volta che mi scelgo da una cucina segnata a Marina, mi ha chiesto la mia cucina, kita, dan dalam masalah itu berkaitan nanti dengan pahala dan dosa. Saking sempurnanya syariat agama kita yang mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Islam ini sudah sempurna sebelum wafatnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hadis yang pertama an Anas bin Malik, dari Anas ibnu Malik ibnu Nadhr al Ansari al Khazraji. Beliau sahabat dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena selalu menyertai kehidupan Rasulullah selama beliau di kota Madinah. Jadi begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, maka salah satu di antara wanita Madinah, Ummu Sulaim, itu datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, saya itu tidak mempunyai apa-apa," karena tatkala itu Ummu Sulaim itu janda. Ini jandanya Malik ibnu Nadhr. "Saya enggak punya apa-apa untuk saya perbantukan ke jenengan, saya hanya punya anak. Masih kecil sih, tapi sudah bisa untuk bantu-bantu keperluan dan hajatnya jenengan." Maka akhirnya Anas diserahkan oleh bundanya kepada Rasulullah SAW untuk membantu hajat dan keperluan beliau selama hidup. Dan itu berlangsung selama 10 tahun sejak kedatangan beliau di kota Madinah sampai wafatnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Anas bin Malik menceritakan kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalal khala'a, kalau masuk khala, kalau masuk WC, wadha'a khatamahu, beliau melepaskan cincinnya. Akhrajahul Arba'ah, diriwayatkan oleh Imam 4. Imam 4 itu maksudnya adalah Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah, wa huwa ma'lul, dan hadis ini ada cacatnya. Sebelum kita bahas mendalam tentang hadis ini, sering paparkan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar tatkala menulis kitab ini, mengumpulkan hadis-hadis fikih dalam kitab ini, tidak semua hadisnya sahih, dan itu beliau sengaja. Mananya dalam dunia fikih itu kan lumrah terjadi perbedaan para ulama. Itu salah satu di antara perkara besarnya adalah tentang status hadis. Sebagian ulama menganggap hadis itu sahih sehingga dipakai dalil. Sebagian ulama mengatakan hadis itu tidak sahih sehingga enggak dipakai dalil. Yang itu berefek terjadinya perbedaan masalah fikih. Salah satunya adalah hadis ini. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau masuk WC melepas cincinnya. Apa status hadis ini? Al-Syekhu Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan hadis ini ma'lul, ada cacatnya. Dan hadis ma'lul atau yang masyhur dengan hadis, dengan lafaz hadis jadi yang ada ilahnya, itu salah satu di antara disiplin ilmu hadis yang sangat rumit. Kenapa? Hadis-hadis semacam ini adalah zahirnya benar, tapi ada cacat yang rumit untuk dideteksi. Hanya para jagoan yang mengetahuinya. Secara umum, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama derajat kesahihannya. Sebagian ulama mengatakan dhaif, tapi sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih. Jadi hadis ini ini adalah hadis yang sahih, dan itu kecenderungan ana yang terakhir. Jadi untuk lebih cenderung mengatakan hadis ini minimalnya adalah hasan yang bisa untuk dijadikan sebagai landasan di dalam hukum. Wallahu a'lam. Baik. Setelah itu maka kita perlu memahami ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk khala. Apa itu khala yang ana terjemahkan dengan WC? Di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, para ikhwatin azani Allah wa iyyakum, tidak semua rumah itu ada kamar mandinya. Jadi mereka itu hidupnya itu di alam padang pasir, di sebuah tempat yang sangat amat sederhana. Ingat, kota Mekah, kota Madinah 14 abad yang lalu. Wong Indonesia 200 tahun yang lalu ae. Sentuh iso. Iso VAP munuku ningone kali. Atau di mana itu 200-300 tahun yang lalu di Indonesia. Ini 1400 tahun yang lalu peristiwa ini terjadi. Kira-kira ya lebih nemen daripada kondisi negeri kita 200-300 tahun yang lalu. Lumrahnya orang pada zaman itu, para ikhwatin azani Allah wa iyyakum, kalau dia itu bepergian terus kepingin untuk BAB, yos menghindar kemana, jintel sembunyi, menjauh ketemu pohon, dibaliknya duduk. Gak air, cawi pakai air. Gak ada air, yuk pakai batu. Lah kalau di dalam rumah, kalau di tengah-tengah kampung, nih di dalam rumahnya itu ada tempat buang hajat, maka buang hajatnya di dalam rumah. Ya di rumah beliaunya, bukan di dalam kamar, di rumah. Tapi kalau gak ada, maka dia akan pergi keluar dari kampung agak menjauh, di sana kemudian buang hajat di tengah padang pasir. Dan itu kan model sebagian kampung-kampung negeri kita itu kan masih kayak begitu. Di kampung-kampung udah lama. Nah, tapi api-api kan ku udah marah ono. Terus keluar ono. Ya ini pinggir kali, ini pinggir opo. Terus engko semacam itu. Lah, kebetulan rumahnya Rasulullah SAW itu ada apa? Ada WC-nya. ini ada WC. Tapi WC di zaman itu enggak ono ceritane. WC terus dipakai untuk mandi. Maka WC ini WC tok. Dan enggak ada persediaan air. Nek arep WC ngono ya nggowo banyu tekan jaba, sak timbo. Ya ora sak kentong sak timbo. Kadang-kadang enggak bawa air, kadang-kadang ya pakai batu. Gambaran negeri kita Hola ini apa? Jumbleng, jamban. Ini itu biasanya dibangun di luar rumah. Nek mau ke situ ngku gawa apa? Air zaman kita dulu sekecil, air ngku ya rapati agak, paling sak timbo, setengah timbo. Gitu. Ya menjeru ngono baune ya. Amit-amit ngono ya. Menyerupani ya ora karu-karuan, enggak akan masuk ke dalamnya kecuali darurat militer. Ini nengkak darurat pol itu enggak akan masuk di situ, dan di dalam itu enggak kerasan. Ini enggak kerasan. Itu pertama. Yang kedua, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada tempat mandi. Jadi ada kamar mandi. Kamar mandi itu, tempat mandi itu bukan untuk BAB dan bukan untuk pipis. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam melarang orang itu pipis di kamar mandi. Di zaman itu, kenapa? Zaman itu belum ada bak mandi. Kamar mandi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kamar mandi umum, hammamul umum. Hammam umum itu gambarannya ada orang itu bangun-bangunan untuk semua orang sak kampung. Dia itu ngambil air ditimba, digowo, ngene urung ono sanyu. Timba taruh di situ. Ini kalau sudah penuh, ini kamar mandi laki-laki, ini kamar mandi perempuan. Ngunku sing masuk, ngunku bayar. Kamar mandi umum, mandi gak nyemplung, nyemplung, biu-biu-biu-biu, matu bayar, nyemplung, gitu. Mirip-mirip kolam renang. Kalau gambaran, jadi kalau gambaran sekarang, lah itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamar mandi itu di rumah, itu mereka itu nggak air, tengok. Di kota Madinah zaman itu kan sumur itu cuma ada 3 atau 4 sak kota. Ya orang ngono selang urung nopo. Jadi orang kalau mau punya rumah, punya air di rumah, itu nimbo. Nimbo itu diusung ngono ke rumah. Ngono kok kalau ditaruh di kamar mandi itu ya ada bak kecil gitu, bak pendek kecil bisa ikin bak kamar mandi, bak ini untuk nyuci piring, untuk apa ya bak kecil itu. Kemudian ditaruh air di situ, dipakai untuk mandi di situ, dipakai ini untuk mandi. Tanahnya itu pasir. Ini tanahnya itu pasir. Nah, di dua tempat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pipis. Kenapa? Di tempat mandi umum ini terus pipis kan enak. Nyemplung di jero ngono karo pipis ngono enak. Tapi dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kamar mandi yang ada di rumah itu airnya sedikit. Yang kedua, air itu enggak ngalir. Air pakai mandi itu akan meresap. Kemudian tempatnya itu pendek sehingga nek pipis menurutku sangat dikhawatirkan nyiprat ke bak mandinya. Ke bak mandi yang sedikit airnya, paling sak timbo kecil gitu. Ini untuk itu. Lah, berarti khala yang ada dalam hadis ini itu jamban. Jumbleng. Ngene ya. Apa ngene bahasa Indonesia? Kakus ya, tempat yang hanya untuk BAB, bukan untuk yang lain. Memang hanya untuk itu, gak bisa jadi untuk yang lainnya. Kondisinya semacam itu. Teh, oleh karena itu para ikhwan nasaniyallahu yakum, dengan kondisi kamar mandi zaman sekarang, maka harus kita deteksi dulu kamar mandi zaman sekarang ini masuk dalam khola ini apa enggak. Masuk dalam khola ini apa enggak. Ada tiga kemungkinan kamar mandi zaman sekarang. Yang pertama, jika itu jamban, itu pasti. Dan sekarang masih ada jamban itu di kampung-kampung, di kota, bu, mana tahu? Rana ya, nggak ada. Anggaplah nggak ada, wes, anggaplah nggak ada. Itu yang pertama. Di kampung-kampung masih ada. Kalau itu jamban itu jelas-jelas khola yang ada dalam hadis ini. Yang kedua, tempat untuk mandi dan nggak boleh kencing di situ, apalagi berang. Ya kolam renang. Ini kolam renang itu loh, kolam renang. Arepe atus di kolam renang, ngono ya. Atau kemungkinan desain rumah-rumah baru itu masuk ruangan itu hanya untuk mandi toh, nek pipis karo biabi di tempat yang lain. Wong tempat itu resik, api, ono yo karpetan apa. Jadi maka yang itu bukan kamar mandi. Itu bukan khala. Cermati ini karena ini berkaitan dengan banyak adab selanjutnya. Yang ketiga, kalau campur, dan ini 99,9% zaman sekarang. Pipis yang dikono, adus yang dikono, BAB yang dikono. Ya, rata-rata kamar mandi kita sekarang itu semacam itu. Ya digunakan untuk pipis, ya digunakan untuk ini BAB, ya digunakan untuk mandi. Itu yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama kontemporer. Itu masuknya hammam, kamar mandi, atau itu masuknya yakni khala. Bagi para ulama yang memandang bahwasanya yang penting tempat itu dipakai untuk buang hajat, ya berarti khala. Bagi para ulama yang memandang, tapi kan robusi, gak koyok khala yang ada di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tempatnya setan. Ini setan ku senang tempat semacam itu, tapi saya kiku resi, wangi, bahkan anak benar pernah masuk rumah ku boleh pipis. Bah, mau pipis, Bang. Oh, nggih, Ustaz. Masuk ke ruangan itu kamar mandi, Ustaz. Tak kira opo. Ruangan itu besar, kamar apa itu pintunya itu wapi ngono ya. Anak masuk, masyaallah. Ada kali 5 kali 6. Lebar iki kamar mandi. Ini apaan? Tak kira salah. Anak keluar, Pak, ke kamar mandi, ke kamar kecil. Ya itu saat kamar kecilnya. Astagfirullah, ngising-ngising we. Ya kecilnya. Di dalam itu bingung. Lah ruangan itu wangi, bersih, hampir enggak ada kata kotor. Tak dolak-dolai. Ini jusi ketemu dhewe. Lama-lama juga ketemu. Lah, kondisi kamar mandi kita sekarang itu kan rata-rata semacam itu. Nuansa itu tempat yang jorok. Nuansa itu tempat yang kotor, najis, itu enggak ada. Nek resian yo tetep ae. Nek resian. Apakah itu dianggap khala ataukah tidak? Sebagian ulama mengatakan karena itu dipakai tempat buang hajat, tetap namanya khala. Sebagian ulama mengatakan karena nuansa najis, nuansa kotor, nuansa yani itu enggak ada, maka itu bukan khala. Dan orang masuk ke kamar mandi sekarang itu kan enggak darurat. Ya pokoknya sebentar-bentar masuk kamar mandi, bentar-bentar masuk kamar mandi. Bocah-bocah cilik itu malah kerewasan di kamar mandi. Ceburan berinan air. Ya, wallahu alam, secara pribadi ana cenderung untuk mengatakan itu khala. Nah, cenderung meskipun tidak dipastikan itu adalah khala. Kenapa? Karena jelas terjadi perbedaan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara para ulama kita zaman sekarang yang mengatakan kamar mandi zaman sekarang itu bukan khala, Salih al-Utsaimi. Ini hafizahullah taala, seorang alim muda yang ternama itu, yang beliau mengatakan itu bukan khala karena bukan itu tempat dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Wallahu alam, itu khala. Beliau itu kalau masuk khala itu wada'a khatamahu, cincinnya. Ngapain urusannya cincin? Beliau sallallahu alaihi wasallam tahun 7 bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah itu terjadi peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, yang salah satu di antara isinya adalah perjanjian damai selama 10 tahun antara kaum muslimin Madinah dengan orang-orang Quraisy Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, enggak jadi menjalankan umrah, kemudian beliau pulang. Di awal tahun berapa tadi? 7. Beliau menggunakan kesempatan gencatan senjata itu sebaik-baiknya untuk menyebarkan dakwah. Kalau selama ini orang kemana-mana itu takut disergap musuh, takut apa, sekarang kondisi gencatan senjata, maka digunakan oleh Rasulullah SAW untuk mengembangkan dakwah, jadi dari antar kepala negara ke kepala negara, dari Rasulullah SAW sebagai seorang nabi dan sebagai seorang kepala negara kepada semua raja-raja di sekitar kota Madinah, ya ke Romawi, ke Persia, ke Mesir, ke ini, ke itu, dan semua negara-negara yang ada, hampir ada 12 atau 13 kepala negara yang di mau dikirimi surat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, pada waktu surat sudah ditulis dan mau dikirim, itu sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innahum la yaqra'unal kitaba illa mukhtanyani illa makhtuma. Ya Rasulullah, mereka para raja itu enggak akan mau membaca surat kenegaraan kecuali berstempel. Oh gitu ya. Nah, Rasulullah kan enggak ngerti ilmu administrasi. Jadi kecuali berstempel. Maka beliau mengatakan, "Ya wis kalau gitu buatkan." Nanti dibuatkanlah oleh mereka stempel dengan bentuk cincin. Jadi stempel itu bentuknya itu cincin. Cincin itu ada jenenge dhuwure cincin apa jenenge? Ada mata cincin, ono matane gitu lah. Itu bertuliskan Muhammad Rasulullah. Tulisannya itu susun. Muhammad baris kedua Rasulullah, Rasul baris ketiga Allah. Sebagian ulama mengatakan dibalik, Muhammad bawah, Rasul tengah, Allah atas. Sebagian ulama mengatakan dari atas, Muhammad Rasul Allah. Tidak terlalu penting, tapi yang penting ini, yang kondang itu Muhammadnya bawah, yang kondang itu Muhammadnya bawah, Muhammad Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak menginginkan nama dia di atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini lah, cincin itu kan ada tulisannya Muhammadun Rasulullah. Cincin itulah yang diceritakan dalam hadis ini. Tatkala beliau masuk ke WC, beliau melepas cincinnya karena ada tulisannya Allahu. Ada tulisan lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu cerita dari hadis ini. Itu cerita dari hadis ini. Baik. Dengan ini para ikhwatan azani Allah wa yakum, ada satu masalah yang kemudian muncul dari hadis ini, yaitu hukum memasukkan sesuatu yang ada lafzul jalalahnya ke khola, ke WC. Kalau bahasa kita tadi ke kamar mandi, ke WC. Ke WC. Dalam masalah ini para ikhwatan azani Allah wa yakum, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika lafzul jalalah atau zikir yang di situ ada menyebut kebesaran nama Allah, itu nampak. Jadi nampak itu apa? Yo ketok, ngono yo. Jadi nyakui Quran, jelas-jelas iki ketok mushaf. Jadi terus nggawe topi ngono tulisane la ilaha illallah. Topi modern. Atau nggawe slayer. Atau apalah gitu ya. Atau apa? Atau sampai pun punya kaos, yaitu kaos itu bertuliskan takmir masjid, tapi jenenge masjid itu sabilillah. Ini tertulis dalam bahasa Arab, yakni masjid sabilillah. Ini sabilillah. Dan itu jelas-jelas nampak dia itu pakai kaos. Itu terlarang. Tidak boleh yang semacam itu dibawa masuk ke dalam WC, baik itu tulisan maupun itu ucapan. Tulisan ya semacam tadi, nampak gitu ya, cincin, ada mushaf yang jelas-jelas kelihatan itu sebagai mushaf, ada baju yang bertuliskan semacam itu, itu enggak boleh dibawa masuk ke dalam WC. Tidak boleh dibawa masuk ini ke dalam WC. Itu tulisan. Begitu juga dengan ucapan. Ini begitu juga dengan ucapan. Ini engko nang jero kamar mandi, jero WC karo BAB engko zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang berzikir ya nantilah, menjadi di luar. Itu berzikir karena itu kalau dinampakkan, zikirnya itu diucapkan. Zikirnya itu diucapkan. Dari sini maka para ulama kita melarang menggunakan ringtone HP, menggunakan ayat-ayat dan zikir. Kenapa? Ini karena dikhawatirkan kalau HP itu dibawa ke WC, dan orang kalau sekarang ke WC kemana-mana kan HP itu nggak pernah ketinggalan tuh. Dibawa ke WC, oh no, sing nelpon, begitu dia BEB, ngunu kutus moco alif lam mim, ngunu atau subhanallah subhanallah, ngunu yuk. Kecuali antum bisa memastikan nggak akan pernah bawa HP masuk ke tempat semacam itu. Atau yang kedua, nggak boleh ada orang hubungi antum saat di WC. Bicara nih, ini nggak mungkin. Karena itu nggak mungkin. Ya sudahlah, ringtone ku sing normal-normal lah. Suaranya pitik, suaranya kucing, suaranya opo, sing nggak aneh-aneh semacam itu. Kelihatannya itu semakin islami, tapi sebenarnya bermasalah. Kenapa? Kasusnya semacam tadi. Itu faedah yang pertama. Apa tadi saya katakan? Jika tulisan atau bacaan itu apa? Nampak. Jika itu nampak. Yang kedua, para ikhwatin azani Allah wa iyyakum, hanya para ulama kita berselisih. Larangan itu statusnya apa? Haram apa makruh? Haram ataukah makruh? Yang kenapa bagi saya, wallahu a'lam bishawab, ada tiga kemungkinan. Yang pertama, memasukkan itu ke WC memang niatnya untuk menghinakan. Ini haram dan bisa jadi kufur. Melecehkan ini simbol-simbol keagamaan itu kufur. Meskipun saya enggak menuduh pelakunya kafir. Ini melecehkan simbol-simbol resmi kenegaraan. Jadi, saya ngerti kalau itu Al-Qur'an. Ngurku dibanting. Dibakar. Ini dibakar untuk melecehkan. Wis ngerti ini Allahu Akbar iku ku simbol utama keagamaan. Ngunku diplesetno anjing hu akbar. Ngono ya. Atau apa? Hal-hal semacam itu kufur. Kenapa? Jangankan koyo ngono di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lho, ada orang pulang dari perang Tabuk. Capek, lelah, ngono ya. Di tengah jalan ada salah satu di antara mereka itu ngomong. Ini orang salah satu orang munafik itu ngomong. Iya yo. Ini aku itu enggak pernah melihat ada orang itu yang nek kalau perang itu paling pengecut. Ini ono nek pangan itu paling doyan. Ini wetenge paling gede kecuali Rasulullah dan para sahabat-sahabat dekatnya itu lho koyo ngono. Setelah itu di apa itu? Diketawain sama teman-temannya, ketawa kayu-kuyu. Ada sahabat marah, mengatakan aku akan laporkan omonganmu tadi sama Rasulullah. Ini takut dilaporkan sama Rasulullah, orang itu pun ngacir langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Ternyata saat itu Jibril sudah datang kepada Rasulullah sebelum orang itu datang. Memberitahukan ada kejadian semacam itu. Tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kudanya atau di atas untanya. Orang itu DP ya Rasulullah sambil megang kakinya unta. Lah megang kakinya unta itu kan bahaya sekali. Dia sepak loh ya api. Dia DP sama nangis, dia mengatakan ya Rasulullah innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ya Rasulullah, kami tadi itu cuma guyonan ya Rasulullah, ben gak capek, ben gak serius, ben gak sepaneng, guyon ya Rasulullah, guyon ngono ya. Ngomong semacam itu. Lalu Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang barusan turun detik itu, kul billahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan wahai Muhammad, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian buat guyonan, buat pelecehan? Jangan kaken ngomong kalau baca kita. La ta'tadiru, jangan terlalu banyak beralasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Itu titik yang sangat rawan. Melecehkan simbol-simbol keagamaan itu enggak perkara gampang. Ini guyon-guyon ya, ngewele pelecehan pitik. Ini wedhus, ngono ora apa-apa. Pitik kuwi yo, nyene gak duwe irung lambene dawa. Ngono ora apa-apa, enggak masalah. Tapi pitik. Tapi kalau memang dibuat nyene guyonan semacam itu, pelecehan semacam itu simbol-simbol agama Al-Qur'an. Rasulullah, masjid, mushaf dan yang semacam itu bisa jatuh ke dalam kekufuran. Lah, salah satu diantaranya adalah membawa simbol-simbol keagamaan ke WC, karpe menghinakan, melecehkan. Engko Quran suwe-suwe ngono ya. Semua jadi suwe cemplung no WC, siram ben mlebu. Ngene karpe ngono menghinakan. Itu tindakan kekufuran. Yang kedua, membawa itu masuk karena khawatir madharat. Khawatir madharat. Kalau ditaruh di luar, itu madharat. Hilang. Hilang. Bisa hilang. Atau dia itu tipikal wong pelupa. Ini, naro apa-apa ku lali wong ngeterno bojone we lali. Apa meneh-meneh naro dompet utawa nemen ngono. Dia khawatir kalau emang dia itu misalkan mushaf mau masuk itu ditaruh di luar. Ngono. Metu ngono kuwi ilang dalane, tolek ndo omah. Mana tadi bahasa aku dieling ini astagfirullah ning gresik. Ini di kamar mandi. Tipe itu khawatir madharat bagi dirinya. Maka perlu mengatakan masuk aja enggak apa-apa. Khawatir madharat. Ini khawatir jadi madharat. Apalagi kabarnya nek kaos kon mau tulisan jadi masjid sabilillah masuk dicepot jopo. Agak karu-karuan lah. Ini semacam itu. Yang ketiga, yang enggak ada alasan ini enggak ada alasan itu. Enggak ada alasan yang pertama, enggak ada alasan yang kedua, dan itu masalah yang ketiga, yang kondisi normal, dikhawatir lupa juga enggak, maka sebaiknya ditinggal di luar. Sebaiknya itu ditinggal di luar, minimalnya makruh. Sebagian ulama mengatakan haram, kecenderungan pribadi makruh, dibenci. Makruh dalam arti dibenci, bukan berarti rapopo ya. Dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu kondisi yang pertama. Semua itu tadi ya ikhwan, pecahan dari masalah apa? Kalau yang dibawa itu nampak. Yang kedua sekarang, kalau yang dibawa masuk itu enggak nampak. Jadi enggak nampak. Gambar ini. Jenengan maaf ketinggalan. Ini. Jadi di sini itu biasanya itu enggak pernah lepas dari mushaf. Kok ini enggak ono? Ini. Di sini ada mushaf. Ada mushaf, ya ono buku, ya ono mushaf, ya ono HP, ya ono dompet, ya ono cas, ngono ta jaman saiki model wong itu. Ono cas, ono ngene, ono ngono di dalam ini semua. Sira di dalam. Ana butuh kebelet di HP, kebelet pipis. Ditaruh di luar, sampai pun enggak ada apa-apa. Boleh enggak ini saya bawa masuk? Wujudnya ini. Wujudnya itu tas ini loh. Dan enggak ada seorang pun yang tahu nih jerone ono di sini mushaf dan itu tertutup, benar-benar tertutup. Kalau yang ini enggak apa-apa. Kalau yang ini itu enggak apa-apa. Kenapa? Karena mushaf itu tertutup di dalam. Ini tertutup di dalam. Mirip dengan kasus itu ya, ikhwan. Antum punya HP, ada ke aplikasi Al-Qur'an. Ini aplikasi Al-Qur'an itu aplikasi tulisan, aplikasi bacaan. Tapi kan di dalam enggak ketok, enggak ada setel. Juga enggak dibuka. Juga enggak dibuka. Bolehkah HP itu dibawa masuk isi? Hah? Boleh. Ya enggak boleh itu kalau itu kondisi terbuka, disetel atau ini apa itu sedang buka aplikasi itu kemudian dibawa masuk. Itu yang enggak boleh. Jadi, adapun kalau itu tertutup, ditutup aplikasinya kemudian ditutup HP-nya, jadi maka enggak ada masalah karena itu HP. Ini bukan mushaf Al-Qur'an Al-Karim. Salah satu di antara contoh gambarnya yang paling gampang, wong duwe hafalan Quran, boleh enggak masuk isi? Lah gak duwe lah. Ya enggak boleh lah bahaya ini. Boleh, orang punya hafalan Quran, hafid Al-Quran. Boleh masuk isi? Boleh, asalkan jero aja ngaji. Asalkan di dalam aja ngaji. Karena hafalan dia itu tersimpan di dada dan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Al-Quran di dalam hati seseorang. Nek dikeluarkan, ia akan keluar. Dibaca itu akan keluar, tapi kalau nggak dibaca itu kan tersimpan di dalam, persis kayak kasus-kasus yang tadi, kasus aplikasi Al-Quran yang ada di WC, yang ada di HP maupun kasus mushaf atau ya apa yang ada di dalam tas yang zahirnya dari luar kelihatan itu tas dan tidak nampak ke permukaan, nggak apa-apa dibawa di mamusud. Jadi nggak perlu jangan itu arpim berwesun gue bongkar-bongkar. Oh boy, kitab hadis taruh di jopo, Al-Qur'an ini taruh di jopo, tasir kau mencurupet kau dompeti. Biarin aja di situ, karena ini enggak kelihatan sebagai benda bahwasanya di situ adalah yang nampak di permukaan. Kita masuk ke dalam WC itu bawa tas. Mbus ini sego, mbus ini minum, mbus ini opo, yang penting yang nampak masuk ke dalam itu tas. Wallah. Itu masalah yang berikutnya. Yang salah yang berikutnya apabila yakni benda itu tertutup. Yakni apabila yakni benda itu tertutup. Faedah berikutnya yang ingin kita ambil dari hadis yang berbarokah ini. Faedah berikutnya yang kita ambil dari yakni hadis yang berbarokah ini, agungnya syiar-syiar agama. Agungnya syiar-syiar agama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'adzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah ketakwaan hati. Berarti pemahaman kebalikannya, barang siapa yang tidak mengagungkan syiar-syiar agamanya Allah, maka berarti tidak ada ketakwaan dalam hatinya. Kayak sifat yang Allah berikan kepada orang-orang kafir, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan kepada Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Dengan sebenar-benarnya yakni pengagungan. Kenapa para ikhwatan azanillahu yakni wa iyyakum? Syiar-syiar itu tidak bisa, tidak boleh untuk dibuat sesuatu yang melecehkan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menanamkan fitrah pada diri orang muslim sing fitrahnya isek suci, isek lurus. Enggak terpengaruh dengan macam-macam. Nek ada syiar agama dilecehkan, itu mesti marah. Jadikan standar itu adalah orang yang tidak terpengaruh dengan pemahaman apapun. Keumuman kaum muslimin, kalau syiar Allah dilecehkan, itu mesti marah. Itu mesti marah. Makanya pada waktu ada seorang ibu-ibu yang melecehkan jilbab beberapa waktu yang lalu, melecehkan azan beberapa waktu yang lalu pada waktu hari ibu itu ya, seingatana, yo pada waktu hari ibu, ini pada waktu peringatan hari ibu itu, sontak semua orang marah. Kenapa itu? Lintas golongan sampai pun orang-orang awam itu jadi marah. Kenapa? Azan itu dilecehkan. Ini jilbab perempuan itu dilecehkan. Itu fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Ini itu fitrah yang Allah berikan kepada manusia yang muslim. Tatkala pada waktu-waktu dulu ada orang melecehkan ayat Al-Qur'an, sontak tanpa ada yang memandu, semua orang marah. Ini itu fitrah yang Allah berikan kepada manusia karena keagungan Allah Subhanahu wa taala dan semua syiar agama. Ini ono wong ngono ya. Pipis BAB di tengah jalan mungkin paling yo orang ikan dengar lah mana ya, tapi ni ada orang kok melakukan itu di masjid, itu beda. Semua orang menyaksikan itu gak cuma nanggapi gendeng tapi marah, jengkel dan macam-macamnya. Kenapa? Itu fitrah yang Allah berikan kepada setiap muslim yang hatinya masih suci, yang hatinya bersih, menunjukkan keagungan syiar-syiar agamanya Allah Subhanahu yani wa ta'ala. Syiar-syiar agamanya Allah Subhanahu yani wa ta'ala. Semakin orang itu mengagungkan semua syiar agama, maka semakin tinggi rasa takwa yang dimiliki oleh mereka. Oleh karena itu para ulama pada zaman dahulu itu, kenapa sih ilmu-ilmu mereka itu kok penuh dengan barokah? Kenapa kok mereka itu diagungkan oleh Allah? Karena mereka sangat mengagungkan yani syiar-syiar agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Malik rahimahullah ta'ala itu tidak pernah ngajar hadis kecuali menggunakan, kecuali berpenampilan yang sesempurna mungkin. Karena beliau ngajar hadis itu kan di Raudhah, di tempat Rasulullah SAW ngajar, yang disampaikan itu hadis. Beliau itu di situ itu kayak berada di hadapan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai tatkala beliau diceritakan pada waktu duduk sila gini, kemudian beliau mengajarkan hadis, itu tuh dicokot kala jengking, disengat kala jengking, beliau enggak bergerak untuk menghormati majelis hadisnya Rasulullah Sallallahu Wasallam. Ini majelis hadisnya beliau Sallallahu Wasallam. Kalau aku ngono yo, ini bubar sih libur sih ngono. Keberkahan ilmu mereka kebanyakan dari itu. Mereka benar-benar menghormati syiar-syiar agamanya Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan syiar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya cincin. Cincin beliau itu kalau mau masuk WC itu dilepas. Yani beliau sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa sallam. Oleh karena itu saya ana secara pribadi sangat menyayangkan syiar-syiar agama di kitulina. Masa selawat kayak joget. Ini. Masa maca Quran karo nyanyi nyanyian. Ya ya itu bener toh. Nek kepengin nyanyi yo nyanyi yo meskipun aku gak ngongkon. Ngene. Tapi Quran itu kalam ilahi. Masa maca selawat karo lagu cecak rowo. Ini. Maca selawat dengan itu, selawat itu keagungan yang diperintahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat, malaikat berselawat. Allah memerintahkan kepada kita kaum muslimin berselawat. Siapapun yang dibaca nama nabi kemudian enggak berselawat itu dianggap orang yang bakhil. Yang selawat itu Allah balas 10 kali selawat. Seagung itu kemudian digawe guyonan, gawe bahan pelecehan, itu pelecehan besar dalam agama. Ini kita ambil dari hadis ini ya akhwan. Kalau memang cincin, cincin itu Rasulullah mau masuk WC dicepot nih jopo, bagaimana kalau seandainya Rasulullah SAW mengetahui? Dan itu di zaman dulu pada waktu suatu hari, dan dengan ini saya tutup kajian ini. Harun al-Rashid itu sedang di majelis ilmu. Jadi beliau itu sedang di majelis ilmu. Jadi para khulafa pada zaman dulu ada waktu khusus untuk semua, dengan semua menteri, dengan semua panglima, semua gubernur ya, kumpul untuk ngaji. Setelah itu seorang imam ahli hadis yani yang menyampaikan yani ilmu. Menyampaikanlah beliau sebuah hadis yang ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Yani yani hadatsana fulan hadatsana fulan hadatsana fulan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahajja'adamu Musa. Nabi Adam pernah berdebat dengan Nabi Musa. Faqala, maka Nabi Musa mengatakan, Nabi Adam, gara-gara sampean kita itu semua di dunia ini. Ini dulu sampean itu makan buah yang terlarang itu gara-gara itu kita di dunia ini. Nek gak ngono kan yo di surga, ngono ya karepe ngono. Nabi Adam mengatakan, wahai Musa, anta kalimullah, engkau itu seorang nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah. Kenapa engkau mencelaku dalam satu perkara yang Allah sudah menetapkan itu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta? Allah tatkala ngomong kepada malaikat menciptakan makhluk yang akhirnya nanti Adam itu untuk dunia atau untuk akhir, untuk di surga? Untuk di dunia. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, saya mau menciptakan makhluk untuk menjadi khalifah di muka bumi, bukan untuk di surga. Tapi Allah ciptakan di surga untuk satu hikmah, ben kita tahu kampung halaman kita aslinya itu di sana. Terus Allah mau menurunkan Adam dari surga ke dunia kan butuh jalaran toh. Jalaran itu yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, jalarane kok. Ngerti jalaran mboten jenengan? Ya perantara lah, ada sebab yang sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam ke alam dunia. Maka fahajja'at Musa, akhirnya Nabi Adam bisa memenangkan perdebatan, perdialogan dengan Nabi Musa. Selesai hadis itu disampaikan ada salah satu menteri yang sekaligus pamanda Harun al-Rashid. Pengen mengatakan, wahai sang imam, kalau bahasa kita sekarang, saat, ngunyo, tanya, ngunyo. Nabi Adam karena Nabi Musa itu ketemu nih kapan? Kok bisa dialog itu? Nabi Adam karena Nabi Musa itu ketemu nih kapan? Kok bisa dialog? Harun al-Rashid langsung mengatakan, diam kamu wahai paman. Siapa yang ngajari kamu ngomong semacam itu? Kemeter pamannya itu, hanya ini kemeter. Panggil Al-Ghuju, langsung. Panggil Al-Ghuju. Al-Ghuju datang lengkap dengan alat tebas kepalanya. Ini, paman, sampaikan kepadaku siapa yang ngajari kamu ngomong semacam itu? Syekh, ustaz ini ngomong itu hadisnya Rasulullah. Kamu celetuki dengan gaya kayak begitu. Siapa yang ngajari kamu? Kalau tidak kepala mau lepas. Kalau tidak disampaikan, kepala mau lepas. Kemeter Jadi para panglima, para menteri itu mengatakan, wahai sang khalifah, itu paling kota tadi gak sengojo, keceletuk, tapi yebing lo. Akhirnya masukkan dia ke penjara. Masukkan di penjara. Ini itu wajib pada zaman para ulama, para khalifah pada zaman dahulu. Ini saiki Harun al-Rasyid ono, wah, entek kabeh wong-wong iku. Ngene. Sekarang Harun al-Rasyid ada di muka bumi ini, pemimpin yang kayak beliau enggak ada seorang pun berani melecehkan syariat. Dan itu keagungan yakni agama, agama kita. Wallahu a'lam, insyaallah subhanahu wa taala ini pelajaran yang kita pelajari. Pertemuan kita kali ini insyaallah subhanahu wa taala kita lanjutkan pertemuan yang akan datang bi izni rabbina tabaraka wa taala. Kita akhiri, subhanakallah ambil syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu salamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu dah mabad. Yang pertama, dengan gambar di atas, di suatu kantor foto terlampir disediakan tempat khusus sholat di dalam gedung yang hanya digunakan untuk pegawai dan tamu kantor, tidak untuk umum. Maksudnya bukan pegawai, bukan juga tamu. Sholat jamaah dilaksanakan hanya di waktu zuhur dan asar. Apakah sholat jamaah di tempat tersebut sudah memenuhi syariat sholat jamaah untuk laki-laki? Apakah bisa dikategorikan sebagai masjid? Kalau lihat tempat ini, dan itu memang digunakan hanya untuk sholat, ini nuansanya pun nuansa sholat. Anda lihat ini masjid karena digunakan umum, digunakan untuk semua karyawan di situ, ini dan digunakan ini untuk para tamu yang sholat di situ. Ini wallahu yani alam, karena memang tempat khusus yang dipakai untuk sholat. Wallahu alam. 10 tahun yang lalu saya berangkat haji. Saat daftar porsi, sebagian uangnya dari talangan haji suatu bank konvensional. Bagaimana cara bertaubatnya? Tidak ada cara. Jadi taubat dari riba yang sudah berlalu tidak ada kecuali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali dosa-dosanya dan bertekad tidak akan mengulangi pada waktu yang akan datang. Dan alhamdulillah jenengan pada waktu itu belum tahu hukumnya. Jadi insyaallah subhanahu wa taala masalahnya agak ringan. Sahkah hajinya? Sah. Karena haji itu tidak berkaitan dengan itu. Jadi haji itu tidak berkaitan. Kalau masalah sah hajinya itu sah. Yang jadi masalah apakah mabrur ataukah tidak. Yaitu masalah lain itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum kalau orang itu enggak tahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan atas kesalahan-kesalahannya tersebut. Apakah harus mengulang hajinya? Kalau maksudnya mengulang itu haji yang pertama dianggap enggak sah, enggak. Hajinya itu sah. Tapi kalau mau ini sempurna dan apa ya? Dan punya kemampuan, maka itu yang lebih baik insyaallah. Apa ini maksud dengan hadis musalsal? Masyaallah. Hadis musalsal itu hadis yang riwayatnya itu sama. Jadi hadis musalsal bisyamiyin, itu berarti semua hadis perawinya itu orang-orang Syam. Hadis musalsal madaniyin, gitu ya, semua itu. Hadis musalsal satu keluarga, itu berarti musalsal dari anak, bapak, kakek, mbah, buyut, terus gitu. Musalsal itu hadis yang berantai. Hadis yang berantai. Dan hadis musalsal itu tidak ada kaitannya dengan sahih dan dhaif. Karena itu hanya berantai. Yani hanya berantai. Misalkan kalau zaman sekarang cerita musalsal anak Ahlurqon, ya berarti semua ceritanya dari fulan, fulan, fulan, fulan, semuanya dari itu. Tidak ada perawi yang lainnya. Itu makna musalsal. Dan anak bertekas bahwasanya riwayat musalsal itu tidak berpengaruh kepada sahih dan tidaknya. Tidak berpengaruh yani kepada sahih jadi dan tidaknya. Benar ataukah tidak pernyataan berikut ini? Dinyatakan dalam hadis musalsal bahwa ketika kita diberi toletan minyak wangi atau parfum oleh seseorang, cara yang termasuk sunnahnya adalah menerimanya dengan telapak tangan. Tidak ada sunnahnya jika menerima dengan bagian punggung tangan. Ana enggak tahu, wallahu a'lam. Ana enggak tahu ada riwayat semacam itu, wallahu a'lam bissawab. Apakah ucapan gara-gara makan ini saya sakit perut, atau setelah minum obat penyakit saya sembuh? Ucapan semacam ini para hadirin azanillahu wa iyyakum, ada tiga kemungkinan. Ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, orang itu ngomong dan memastikan menafikan pencipta. Dia itu murni karena sebab itu sembuh, dan ini ada indikasi hatinya atau di lafadznya bahwasanya itu tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kufur. Dan biasanya omongan-omongan semacam itu ini hanya dikatakan oleh orang-orang yang jauh dari agama. Ini tatkala misalkan ada seorang mengatakan, "Yo kita obati dengan ini." Insyaallah nanti sembuh. Ada orang mengatakan, "Wis, di sini urusan ini urusan kedokteran, gonok kata-kata insyaallah barang. Wis pokoke nyeni dalam kedokteran diobati ini pasti sembuh." Kalau semacam itu kufur. Karena itu berarti menghilangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan mengandalkan itu kepada sesuatu yang lainnya. Yang kedua, kalau ucapan semacam ini, nyeni kalau ucapan semacam ini itu secara konsep ilmiah itu pasti, dan tatkala diucapkan itu tidak ada niatan untuk menolak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu enggak apa-apa. Ini nuansanya itu benar-benar sudah nuansa syar'i dan diucapkan tanpa ada itu, dan secara ilmiah itu pasti tidak ada kemungkinan tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Laula ana lakana fit tarkil asfali minan nar." Seandainya bukan karena aku, pamanku itu akan di neraka yang paling dalam. Siapa itu? Abu Thalib. Tapi beliau itu diangkat oleh Allah di neraka yang paling rendah, paling ringan karena syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Laula ana," bahasa beliau itu, "seandainya bukan karena aku, mesti akan terjadi begini, mesti akan terjadi begitu." Itu konsepnya adalah kalau itu pasti, secara ilmiah itu pasti, dan tidak ada unsur untuk menafikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jika enggak pertama, jika kedua, itu yang dikatakan oleh para ulama dengan syirik lisan. Jadi ucapannya salah, tapi hatinya belum tentu salah. Orang itu kalau ngomong alhamdulillah dibawa ke sana sembuh, itu kan secara lisan salah. Kok enggak ada alhamdulillah ya? Kalau barusan tak bawa ke dokter sana terus sembuh, itu secara ucapan salah. Seharusnya dia ngomong alhamdulillah setelah tak bawa ke sana, alhamdulillah dulu. Alhamdulillahnya dulu. Kalau pakai alhamdulillah enggak ada masalah, tapi tanpa lafaz itu berarti seakan-akan penyembuhnya itu adalah Allah, dan itu adalah syirik lafzi. Syirik ucapan tapi tidak sampai masuk ke dalam hati. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika kita makmum pada imam yang terdapat lahan jali pada bacaan Al-Fatihah? Pertama, yakni sebagai imam yang merasa dirinya itu adalah lahan jali dalam Al-Fatihah, dalam Al-Fatihahnya. Jadi, maka kewajiban bagi dia untuk belajar. Lahan jali itu lahan yang sampai merubah makna dengan jelas. Jadi sampai merubah makna dengan jelas. Lahan khafi itu kesalahan dalam hukum-hukum tajwid, panjang pendeknya kurang beres, seharusnya 5 harokat jadi 2, 2 jadi 5. Ini kemudian idhom jadi apa itu? Itu lahan yang khafi. Lahan yang khafi itu enggak ada masalah dalam hukum salat. Yang ada masalah itu lahan jali. Anda tidak melihat, yakni kita membatalkan karena dalam kondisi orang itu, dalam kondisi orang itu jadi makmum, patokannya adalah imamnya sah atau tidak. Kalau imamnya itu sholatnya sah, berarti jadi makmum juga sah. Kaidah para ulama dalam masalah ini, man sahat salatuhu fi nafsih sahat salatuhu li ghairi. Barang siapa yang orang itu sholatnya sah, maka berarti dia juga sah untuk menjadi imam, meskipun enggak dianjurkan untuk jadi imam. Apa hukum kotoran ayam, najis atau tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama, pendapat yang kuat dan itu madzhab jumhur, kotoran ayam itu suci. Kotoran ayam itu suci. Jadi tetap dengan saya katakan ada khilaf di kalangan para ulama, tapi yang lebih kuat kotoran ayam itu suci karena dia adalah binatang yang halal untuk dimakan. Jika suci, maka cukup dibersihkan. Berarti dia itu statusnya adalah kotor dan tidak najis. Kalau makan pakai salat, salat itu kalau bisa bersih. Ini bersih dari hadas, bersih dari najis, dan dianjurkan untuk bersih dari hal-hal yang kotor. Bila najis, bila kesentuh, apa membatalkan wudu atau cukup dibersihkan najisnya? Seandainya itu najis, maka najis itu tidak membatalkan wudu, cukup dibersihkan benda najisnya, maka kemudian dianggap sudah bisa untuk sholat karena hadis najis itu bukan hadas. Hukum menjadi calo tiket, apa hukumnya jika punya kelebihan tiket tidak berniat menjadi calo, dijual dengan harga yang lebih mahal dari harga asli atau awal, apa hukumnya menyebar menjual? Pertama, hukum menjadi calo tiket, hukum asalnya calo itu boleh, nggak ada masalah. Calo tanah, calo tiket, calo apa? Calo yang lain. Jadi calo itu baru menjadi tidak boleh apabila memadorotkan masyarakat. Gambarannya, gitu ya. Ngerti kalau hari-hari mudik, orang itu semala apapun akan beli. Jadi samengkan dua pekan sebelumnya itu beberapa tiket, yakni pesawat, beberapa tiket kereta pada hari itu dibeli total drop. Ini ya. Sehingga ini semua orang yang akan beli pesawat atau beli tiket kereta misalkan hari itu enggak ada. Tatkala itu kemudian dia jual di luar dengan harga yang mahal. Dan itu memadharatkan. Seandainya tetap ada yang jual di sana, enggak ada masalah. Apa itu semacam itu yang enggak boleh. Adapun kalau ada orang ya calo dalam arti apa ya? Antri Mas, sampe iki niku ya tak tukokno. Jasane piro? Ngono ya. Jasa antri. Ini jasa antri. Sampe daripada antri lebih baik nek kalau nongkrong warung kopi atau apa. Ini 10.000 ya, misalnya 10.000 jasa untuk dapatkan tiket satu, 10.000 itu ku 50.000. Kalau semacam itu rumah-rumah aja. Ini enggak ada masalah. Begitu juga dengan gambaran yang kedua tadi, kalau ada orang itu punya tiket, kemudian enggak jadi berangkat. Kemudian akan dia jual. Pada waktu dulu beli tiket itu sudah sebulan yang lalu tukune. Sebulan yang lalu dia itu beli. Kemudian tatkala dia enggak jadi berangkat dibatalkan, itu sudah sehari dua hari. Itu harga jelas berubah. Harga jelas berubah. Sebulan yang lalu biasanya belinya itu murah. Kalau beri mendekati hari H biasanya mahal. Kalau dia jual sekarang dengan harga sekarang, dia tahu harga sekarang itu sekian. Dulu misalkan dia itu beli dengan harga 100.000, sekarang harga normal yang ada di tempat itu seandainya untuk beli langsung di kantornya itu 120 misalkan, kemudian dia jual dengan harga 120, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Karena tidak ada yang termadharatkan dalam masalah itu. Jadi enggak ada yang termadharatkan dalam masalah itu. Di desa saya itu jamnya suaranya kayak lonceng. Kok desa saya ya? Di masjid kali ya? Oh, di masjid desa saya jamnya suaranya kayak lonceng, identik dengan peribadatan Nasrani. Gimana hukum sholatnya? Pertama, yani yang menjadi lonceng, kalau memang itu pesis banget itu tasyabuh. Karena lonceng dalam ibadah gereja itu suara khas, itu jadi suara ibadah. Kalau suaranya itu persis banget kayak begitu, maka itu tasyabuh yang terlarang. Tapi jangan-jangan yang dimaksudkan pertanyaan ini jam dinding yang gitu-gitu sendiri itu ono podo-podo suaranya terus disamakan, gak karu-karuan nanti. Jadi tasyabuh itu jika suaranya itu persis kayak suara peribadatan Nasrani, itu yang terlarang. Dan itu yang dulu dihindari oleh Rasulullah SAW pada waktu awal-awal syariat azan. Yang kedua, gimana hukumnya orang yang sholat di kamar mandi? Seperti misalkan sholatnya orang TKI yang agar tidak ketahuan majikannya, wajib pulang. Ini, gak usah jadi TKI. Dole opo. Ini, dia kalau memang di situ itu mengorbankan akhiratnya untuk sesuatu yang dianggap dunia, belum tentu juga. Lalu berapa sih gajinya TKI? Ini kok sampai mengorbankan sholatnya? Kalau memang kondisi semacam ini, gak usah dibahas hukum sholat di kamar mandi. Sekarang juga kemas-kemas barang pulang. Di rumah ya tutul-tutul gorengan atau apa bisa kok. Ini. Adapun kalau kondisi semacam itu, sholat hukum asalnya gak sah. Oh, itu gak darurat kok. Kalau kita ngomong kondisi darurat, itu masalahnya lain. Orang ini kondisinya itu gak darurat. Darurat apa? Darurat pekerjaan banyak, inna ardallahi wasi'ah, apa itu bumi Allah itu sangat sangat luas. Kenapa memaksakan diri ini untuk bekerja di tempat yang ini semacam itu? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini kita pelajari. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka nabiyyi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.